Harta itu adalah raja. Harta itu segala-galanya. Harta itu adalah sesuatu yang bisa menjadi pembeda. Kalau ada harta lancar, enggak ada harta bubar. Sehingga fokus utamanya dalam kehidupan dunia adalah mengejar harta. Memberikan kecintaan yang luar biasa terhadap yang namanya harta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengabarkan kepada kita melalui firman-Nya di Quran Surat Al-Fajr. Ayat yang ke-20, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّا. Kalian senantiasa mencintai harta dengan kecintaan yang sangat kuat. Harta adalah sesuatu yang melalaikan. Harta adalah sesuatu yang bisa merubah kepribadian. Merubah akidah seseorang. Merubah keyakinan seseorang. Merubah manhaj seseorang. Merubah ibadah. Merubah akhlak. Karena harta adalah perhiasan, sesuatu yang digandrungi, sesuatu yang dicintai. Allah subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya di Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-46 menyatakan, Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Al-malu wal-banun, harta, benda, wal-banun, dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau sesuatu sudah disebut sebagai perhiasan, berarti itu indah. Hal yang selalu menarik hati. Oleh karena itu, wanita salihah disebut perhiasan dunia juga. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'ah as-salihah. Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah al-mar'ah as-salihah. Wanita yang salihah. Karena wanita yang salihah adalah indah. Wanita yang salihah adalah sesuatu yang bisa menarik hati. Jadi segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang bisa menarik hati dan perhatian, itu namanya perhiasan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kalau harta benda itu adalah perhiasan. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia. Harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal-baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Namun amal yang saleh, yang kekal, itu jauh lebih baik di sisi Rabbmu dalam hal pahalanya. Wa khairun amala, dan sesuatu yang lebih baik untuk dicita-citakan, diangan-angankan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dengan kondisi harta yang seperti ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutnya sebagai fitnah. Fitnah itu adalah segala hal yang berbau keburukan, kejelekan. Banyak bentuknya. Setiap kejelekan, setiap keburukan itu namanya fitnah. Karena harta bisa menimbulkan keburukan, kejelekan, maka Allah menyebut kalau harta itu fitnah. Di Quran Surat Al-Anfal, Ayat yang ke-28 Allah nyatakan hal ini secara tegas, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasannya harta benda yang ada pada kalian, anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi harta benda itu bukan kesenangan. Harta benda itu bukan keindahan. Sekalipun secara kasat mata kita menilainya sebagai sebuah keindahan. Tapi Allah menegaskan. Kalau harta itu pada hakikatnya adalah fitnah. Kalau berbicara tentang sebuah hakikat berarti berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam. Bukan yang nampak di permukaan, tapi yang lebih dalam. Orang-orang yang beriman itu kalau menilai sesuatu jangan hanya dari luarnya saja. Tapi harus mengetahui segala sesuatu secara detail. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta benda yang ada pada kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki pahala yang besar. Walau bagaimanapun tetap kebaikan itu ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan di ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa harta benda itu bukan ukuran. Harta benda itu bukan menjadi sesuatu yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Harta benda itu bukan raja yang bisa mengatur segala urusan. Di Quran surat Saba ayat yang ke-37 Allah Azza wa Jalla menyatakan wama amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta benda yang ada pada kalian, bukan pula anak-anak kalian yang dapat mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya. Bukan itu. Bukan harta benda yang menjadi ukurannya, bukan harta benda yang menjadi pembeda, bukan harta benda yang jadi raja, bukan. Kata Allah. Illa man amana wa amila salihan. Faulaika lahum jazau dhi'f bima amilu wa hum fi al-ghurufati aminun. Sesungguhnya hanyalah iman dan amal saleh, kata Allah. Inilah yang jadi ukurannya, iman wal amalu saleh. Inilah yang menjadi pembeda, iman wal amalus saleh. Inilah yang menjadi raja, iman wal amalus saleh. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, faulaika lahum jazaa'u dhi'f. Bagi mereka, kata Allah Azza wa Jal, disiapkan pahala yang berlipat. Bima amilu, atas apa yang telah mereka amalkan. Wahum fil ghurufati aminun, dan mereka nanti di surga, ada di kamar-kamar. Dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, dalam keadaan mendapatkan banyak nikmat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jal kembali menegaskan hakikat harta benda dalam firman-Nya yang lain. Allah tegaskan bahwa Allah itu akan berikan harta benda kepada siapa saja. Tanpa terkecuali. Hatta orang-orang kafir. Diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla. Di Quran surat At-Taubah. Ayat yang ke-55. Allah Azza wa Jal berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum." Jangan sekali-kali membuatmu kagum harta benda yang ada pada mereka orang-orang kafir. Dan jangan pula membuatmu kagum anak-anak yang mereka miliki. Tidak perlu kagum. Orang-orang kaya, orang-orang kafir, mereka banyak yang kaya. Tidak perlu kagum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sesungguhnya yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal dengan itu adalah untuk menghukum, mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah hendak mencabut nyawa-nyawa mereka dalam keadaan mereka kafir. Jadi tidak perlu terpana, tidak perlu tergoda. Dan penting untuk kita pahami bahwa Allah itu memberikan harta benda kepada siapapun tanpa terkecuali, hatta kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir saja diberikan harta oleh Allah Azza wa Jal, berarti harta itu sesungguhnya bukan sesuatu yang istimewa. Bukan sesuatu yang istimewa. Buktinya orang-orang kafir diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta benda. Oleh karenanya kata Allah, jangan kamu heran. Gak perlu membuatmu takjub harta benda yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki. Karena pada dasarnya Allah itu hendak menghukum mereka. Menghukum mereka dengan harta benda yang mereka miliki, dengan anak-anak yang mereka miliki, sehingga mereka lalai dan akhirnya mati dalam keadaan kafir waliyahu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menjelaskan dalam firman-Nya di Quran surat Ali Imran ayat yang ke-10, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir itu langtugnia anhum amwaluhum wala auladuhum. Harta benda yang mereka miliki, anak-anak yang mereka miliki, itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun dari azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka adalah orang-orang yang akan menjadi kayu bakarnya neraka. Jadi sekalipun Allah berikan harta benda kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya itu tidak akan bisa menolong mereka. Oleh karenanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pembeda itu bukan dalam harta benda. Yang membedakan antara mukmin dengan kafir bukan dalam hal harta benda. Yang menjadi pembeda antara yang sukses dengan yang tidak sukses itu bukan dalam hal harta benda. Bukan dalam hal itu. Ukuran sukses seseorang dalam urusan dunia bukan pencapaiannya terhadap harta benda. Demikian juga ukuran suksesnya seseorang dalam urusan agama tidak dilihat dari harta benda. Ternyata hakikatnya seperti ini. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi melalui firman-firman-Nya. Namun, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit orang yang tertipu dalam hal ini. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam hal ini. Sehingga ambisinya begitu kuat, begitu besar dalam mengejar harta benda. Dan ketika seseorang sudah mulai ambisi dalam mengejar harta benda, maka ia akan mengerahkan segenap usahanya untuk bisa mencapai harta benda itu. Dan ini seperti yang disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya di Sahih Muslim, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin, labtagha thalithan." Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turam. Seandainya ibnu Adam itu memiliki dua lembah yang isinya harta benda, maka tentu ia masih mengharapkan lembah yang ketiganya. Dan tidak akan ada yang dapat memenuhi penggorokan ibnu Adam kecuali tanah. Enggak ada yang menghentikan ambisinya itu kecuali tanah. Artinya apa? Mati. Kalau sudah mati, maka selesai ambisinya. Dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, artinya memang akan ada orang-orang yang begitu ambisi untuk memiliki harta. Dan ini hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita terjerembab, terjerumus ke dalam hal itu. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki ambisi kuat untuk mendapatkan dan memiliki harta benda. Apa yang membuat binasa Bani Israel selain fitnah wanita? Dunia. Apa yang membuat binasa Qarun? Dunia. Harta benda. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya? Harta benda. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wallah mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kepakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan. Nabi tidak mengkhawatirkan umatnya fakir semua. Tidak. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika dunia dibentangkan di hadapan umatnya, sehingga semua umatnya berebut, berambisi untuk mendapatkannya. Salah satu dari urusan dunia itu adalah harta. Selain wanita, wanita juga sama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada cerita dari para pemilik harta melainkan kebinasaan. Ya. Ujung-ujungnya. Kalaupun mendapatkan kesenangan, maka itu kesenangan yang sesaat. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah fitnah, bukan kesenangan. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita? Jangan sampai terlena. Apa saja akhir dari cerita para pemilik harta itu disebutkan oleh para ulama. Antara lain yang pertama adalah al-ishtighalu bil mal walau kana halalan an ta'atillah wa an dzikrihi wa syukrihi. Para pemilik harta itu akan tersibukkan dengan hartanya, sekalipun halal harta yang dimilikinya, dari melakukan ketaatan kepada Allah, mengingat Allah, dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak memungkiri, di antara para pemilik harta itu, ada yang malah kuat ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Malah selalu mengingat Allah. Malah hebat rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini jumlahnya sedikit. Tidak banyak. Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit saja dari hamba-hambaku yang senantiasa bersyukur. Para pemilik harta itu kebanyakannya terlena dengan hartanya, tersibukan dengan hartanya. Sekali lagi, sekalipun hartanya halal. Lah terus bagaimana kalau seandainya hartanya haram lebih-lebih? Orang yang hartanya halal, dia bekerja secara halal pekerjaannya, itu saja bisa melalaikan. Ya. Bagaimana pula kalau pekerjaannya itu ternyata pekerjaan yang haram lebih-lebih? Ya. Kalau begitu, kita nggak boleh memiliki harta. Tidak. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta. Siapa sih yang tidak butuh harta? Kita butuh harta. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, ambil, raih apa yang telah Allah berikan kepadamu dari urusan akhirat. Namun, jangan lupakan dunia. Artinya, fokus utama yang harus kita perhatikan adalah akhirat. Kalau kita mendahulukan akhirat, maka dunia akan kita lewati. Dunia akan kita lewati. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya bahwa pada dasarnya dunia ini, bumi ini akan diwariskan kepada siapa? Kepada orang-orang saleh dari kalangan hamba-Nya. Jadi, jadikan fokus utama akhirat, dunia niscaya akan dilewati. Tapi kalau terbalik, menjadikan dunia sebagai fokus utama, mengejar harta benda sebagai fokus utama, maka akhirat pasti dilupakan. Ya. Pasti itu. Faktanya memang demikian. Kalau orang itu fokusnya harta benda, mengumpulkan harta, pasti akan lupa terhadap urusan akhirat. Bisnis ini, bisnis itu, dan berkembang, membuahkan hasil yang signifikan, maka akan semakin apa? Semakin mantap, semakin semangat. Nabi SAW sudah menyinggungnya dalam sabdanya tadi, kita baca, laukana libni Adam wadian. Lihat. Andai Ibnu Adam itu punya dua lembah yang isinya harta benda, apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Labtago salisan niscaya, dia akan mengusahakan untuk mendapatkan lembah yang ketiga, yang isinya harta benda. Terus begitu. Ya. Kenapa bisa begitu? Karena salah fokus, salfok. Dari awal itu sudah salfok, salah fokus. Fokusnya ke urusan dunia. Pada akhirnya, ya, yang dikejar dunia. Terus. Akhirat kemana? Lupa. Nggak ada istilah kalau Ibnu Adam punya dua lembah harta benda, maka dia akan berhenti. Dia akan fokus ke urusan akhirat. Nggak. Nabi tidak mengatakan seperti itu. Sudah punya dua lembah isinya harta benda, niscaya ia mencari, mengupayakan terus agar dapat lembah yang ketiga. Ini sudah ambisi. Kalau ambisi itu ya begini ceritanya. Gak ada yang bisa menghentikan keinginannya kecuali mati. Dunia itu hanya jangan dilupakan saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu. Lihat, ada kata nasibaka minad dunya, bagianmu dari dunia. Berarti bukan secara keseluruhan, tapi bagianmu dari dunia. Jangan kamu lupakan. Jadikan dunia, harta benda yang kita miliki, jadi penopang urusan akhirat kita. Bukan jadi fokus utama. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, akhir dari perjalanan pertama dari para pemilik harta itu adalah bahwa mereka akan tersibukkan dengan hartanya, sekalipun hartanya halal, dari melakukan ketaatan kepada Allah, berzikir kepadanya, dan bersyukur kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Umay yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, jangan sampai harta benda kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian an dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang sampai terjadi hal itu padanya, faulaika humul khasirun, maka mereka termasuk golongan yang rugi. Kalau sampai membuat lalai harta dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, maka rugi. Para pemilik harta kalau justru mendorongnya untuk ingat kepada Allah, itu sebuah kebaikan. Tapi yang celaka adalah yang memiliki harta tapi kemudian membuatnya lupa dari berzikir kepada Allah. Dan ini yang terjadi kebanyakannya. Di saat miskin, paling rajin ke masjid. Can adan ge saya di masjid. Selalu hadir di masjid, di halaqoh-halaqoh ilmu. Batur can daratang, ya ngesti heula, ustana ge can aya, nges pangheulana. Keur miskin. Lagi miskin, lagi kekurangan, seperti itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukakan harta, beri peluang, kemudian dia fokus terhadapnya, selesai. Gak kelihatan di masjid. Sholat berjamaah gak kelihatan. Di sop paling belakang itu ayat. Di halaqah ilmu, jauh. Ini bahaya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Quran surat Al-Fath ayat yang ke-11. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ini bukti. Bukti kalau harta benda itu ternyata sesuatu yang bisa melalaikan. Bukti kalau para pemilik harta itu ternyata terlalaikan dengan harta yang dimilikinya. Saya qulu lakal mukhallafun. Dulu diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang-orang yang tidak ikut berperang, orang-orang yang tidak ikut berangkat ke Hudaybiyah bersamamu wahai Muhammad, dari kalangan orang-orang A'rab, mereka akan mengatakan, meminta uzur, syagolatna amwaluna wa ahluna. Harta benda yang kami miliki dan keluarga kami menyibukkan kami. Afwan, kami gak bisa berangkat. Kan gitu. Fastaghfir lana. Akhirnya meminta ampun kepada Allah. Fastaghfir lana. Mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Ini ceritanya. Cerita tentang siapa? Tentang para pemilik harta. Berat untuk melakukan ketaatan. Di saat kaum muslimin pada saat itu berbondong-bondong bersama dengan Nabi SAW pergi ke Hudaybiyah, ini para pemilik harta minta uzur. Aduh, afwan. Ini lagi sibuk-sibukin. Banyak urusan, banyak ini, banyak itu. Belum selesai. Ada pekerjaan sedikit lagi. Kami enggak bisa berangkat. Fastaghfir lana. Mohon ampunkan untuk kami kepada Allah Subhanahu. Ini cerita dulu. Tapi terulang. Dialami oleh setiap para pemilik harta persis. Kejadian yang lalu terulang kembali. Lembaran kehidupan itu kan begitu. Banyak orang yang berakal itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Itu orang yang berakal. Ada peristiwa di masa lalu, dijadikan sebagai pelajaran. Ada sebuah kejadian yang membuat para pelakunya binasa di masa lalu, diambil sebagai sebuah pelajaran agar jangan sampai terulang kembali. Dan mendapatkan hal yang sama. Waliyahubillah. Ada banyak orang yang pada awalnya, subhanallah, rutin mengerjakan sholat berjamaah, qiraatul Quran, melaksanakan amalan-amalan soleh. Namun ketika mulai tersibukkan dengan dunianya, lewat bulan Ramadan saja tetap. Saumnya tidak semangat, sholatnya pun tidak, baca Quran juga tidak. Padahal bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan saja kondisinya seperti itu, lah terus bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhir dari perjalanan para pemilik harta adalah karohiyatul infak fi sabilillah. Para pemilik harta itu akan menjadi orang yang sangat benci dengan yang namanya infak di jalan Allah. Hati-hati. Banyak para pemilik harta yang seperti ini keadaannya. Ketika banyak harta justru malah gak suka dengan yang namanya apa? Infak, ta'awun. Gak suka. Untuk mengeluarkan sedikit harta yang dimilikinya itu berat. Dan anehnya, kalau ada hal-hal lain yang bersifat hiburan, makan-makan, hura-hura, ini paling semangat. Paling semangat. Menyediakan harta, memfasilitasi. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah berfirman di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-81. Kata Allah, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Farihal mukhallafun bimaq'adihim. Orang-orang yang ditinggalkan perang, mereka merasa senang. Ditinggal perang di belakang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka merasa senang. Wakarihu, dan mereka sangat tidak suka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan harta-hartanya dan jiwa-jiwanya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan tentang munafiki. Seperti inilah kondisi orang-orang munafik. Senang ketika tidak diajak berperang. Kenapa? Karena tidak suka dengan yang namanya jihad. Baik dengan harta maupun dengan jiwa. Jadi ketika tidak dilibatkan dalam kebaikan, itu merasa senang. Ketika tidak diminta ta'awunnya untuk mengeluarkan sedikit harta, justru malah senang. Hati-hati, ini penyakit. Ini perjalanan yang buruk. Dan subhanallah, biasanya orang-orang yang tidak punya itu, itulah yang lebih semangat untuk ta'awun. Mengeluarkan sedikit harta yang dimilikinya. Untuk dakwah, untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasul. Anehnya, kalau para pemilik harta tidak begitu. Ketika tidak dilibatkan, ketika tidak diminta, itu malah senang. Alhamdulillah. Aman. Ini perjalanan para pemilik harta. La ilaha illallah. Ya. Gak sedikit orang-orang sekarang juga yang punya harta diminta untuk infak, diminta untuk membantu dakwah, membantu tarbiyah, membantu ta'lim, merasa berat. Gak ada ceritanya kalau harus merogoh sakunya. Waliyabu. Apakah ini hal yang membanggakan? Tentu tidak. Ini menunjukkan betapa para pemilik harta itu betul-betul ada di posisi yang bahaya. Tidak semuanya, betul, tidak semuanya. Seperti yang kita singgung di awal tadi. Ada yang memiliki harta, luar biasa infaknya di jalan Allah. Kalau dulu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an adalah sahabat yang dikenal kaya, tapi menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasul, untuk Allah dan Rasulnya. Sampai enggak ada yang bisa menyaingi sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal ini. Para pemilik harta lainnya yang soleh dari kalangan sahabat enggak bisa menyaingi beliau dalam hal ini. Tapi yang jadi masalah adalah para pemilik harta yang tidak seperti itu. Para pemilik harta yang justru membuatnya benci dengan yang namanya infak fi sabilillah. Berat. Ya. Takut berkurang. Padahal dalam hadis qudsi Allah berfirman, anfik, unfik. Infakkanlah hartamu, aku akan menggantinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dalam sabdanya, "Mana qasat shadaqatun min mal?" Harta benda yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Enggak akan berkurang. Kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala ganti dengan yang lebih baik di dunia, maka itu akan menjadi tabungan terbaik di akhirat. Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan para pemilik harta yang binasa, yang keadaannya seperti ini, maka bersemangatlah dalam ta'awun melalui harta yang kita miliki. Jangan ragu. Bisa jadi itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keberkahan kepada kita dalam segala hal. Agar jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Para pemilik harta yang binasa. Kalau sudah ada perasaan benci, enggak suka terhadap yang namanya infak, ta'awun dalam hal harta, ini berbahaya. Ya. Ini penyakit. Kalau terus penyakit ini dirawat, ya, maka akan semakin jauh. Tak akan ada keberkahan dalam kehidupan. Dia akan menjadi orang yang paling kikir. Akan menjadi orang yang paling miskin. Akan terus merasa kurang dengan harta yang telah dimilikinya. Dan itu azab. Ingat. Ketika seseorang merasa kurang dengan harta yang telah dimilikinya, maka itu bisa jadi azab. Kenapa? Karena harta itu tidak dikeluarkan haknya. Ada hak dalam setiap harta yang kita miliki. Kalau tidak dikeluarkan, maka ini jadi tabungan kejelekan buat kita. Bisa jadi azab. Dan biasanya memang orang-orang yang pelit itu seperti itu keadaannya. Ambisi terus untuk mengumpulkan. Dan sulit untuk apa? Mengeluarkan. Padahal dalam segala sesuatu, sirkulasi itu harus lancar. Ya enggak? Kalau ada pemasukan, maka harus ada pengeluaran. Kalau masuk terus, muntah. Keluar terus juga bahaya. Ya kan? Allah kasih rezeki kepada kita. Ada hak ini untuk dakwah. Ada hak untuk Allah, ada hak untuk Rasul, ada hak untuk saudara-saudara dari kalangan kaum muslimin. Mesti dikeluarkan, kalau tidak mengendap, jadi penyakit. Nanti Allah hukum, apa hukuman Allah? Terus berambisi terhadap harta. Merasa kurang, menjadi orang yang paling fakir. Nah, itu azab, hati-hati. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah adamut tahri fil muamalah. Para pemilik harta yang ambisi dalam mengumpulkan harta benda tidak akan pernah memiliki kehati-hatian dalam muamalahnya. Gak ada urusan haram dan halalnya, baik dan buruknya. Kita diberi sedikit harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai seperti itu. Kita harus lebih berhati-hati dalam muamalah. Akhir dari perjalanan para pemilik harta itu adalah ini. Gak pernah punya perhatian dalam hal muamalah. Gak ada urusan antara yang halal dengan yang haram. Gak mau tahu dari mana datangnya harta itu, yang penting happy, yang penting bisa memilikinya. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, walan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an hadzal mal atau an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Satu di antaranya adalah akan ditanya tentang harta. Harta benda yang dimilikinya, min aina iktasabahu, dari mana memperolehnya, wa fima anfaqahu, dan dalam hal apa membelanjakannya atau untuk apa membelanjakannya. Ditanyakan nanti pada hari kiamat ini kepada setiap hamba soal sirkulasi hartanya itu. dari mana masuknya, kemana dikeluarkannya. Kalau para pemilik harta yang binasa itu enggak sampai pemikirannya ke sana. Dan itu azab. Ya. Itu azab. Kenapa? Karena tidak menunaikan hak harta dengan baik. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman, ayyuma jasadin nabata 'ala suh fannar aula. Jasad mana saja yang tumbuh berkembang ala suhd, oleh karena hal-hal yang haram, fannar aula, maka nerakalah yang patut untuk menjadi tempatnya. Waliyadu billah. Jelas dengan harta benda, jasad kita akan tumbuh, berkembang. Tapi kalau sampai hartanya itu adalah harta yang haram, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fannar aula, neraka lebih pantas untuk menjadi tempatnya. Waliyadu billah. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, aklu amwalin nas bil batil. Para pemilik harta ini akan menjadi orang-orang yang gemar memakan harta manusia dengan cara yang batil. Gak pernah terpikirkan dan gak pernah mau tahu adakah yang didolimi atau yang tidak. Yang terpenting bagaimana bisa mendapatkan harta. Apakah dengan cara curang, menipu, gak ada urusan. Jangan dikira yang suka menipu, yang suka berbuat curang, itu hanya orang-orang yang kekurangan harta. Justru kebanyakannya adalah para pemilik harta yang punya sifat seperti itu. Curang, menipu, itu para pemilik harta. Bukan orang-orang yang tidak punya harta. Kalau orang-orang yang kurang, yang tidak punya harta, yang miskin, dia menipu, dia mencuri, mungkin ketika ditanya punya alasan, karena saya tidak punya apa-apa. Lah, para pemilik harta ketika melakukan itu, apa alasannya kira-kira? Bukankah harta sudah ada? Maka, kalau sampai ada para pemilik harta yang seperti itu azab. Azab dari Allah. Gak akan pernah berhenti ambisinya itu untuk terus mengumpulkan harta dengan cara apapun. Sekalipun tetap yang dilakukan oleh orang miskin yang gak punya harta ketika menipu, ketika berbuat curang, itu juga haram. Ya. Tapi kalau pemilik harta yang seperti itu, jelas. Lebih parah lagi. Ya. Jadi para pemilik harta itu, ketika sudah memiliki harta, bukannya senang sebenarnya. Bukannya tentram hidupnya, tapi justru selalu dihantui kekhawatiran, kekurangan, ambisi untuk terus mengumpulkan dan mempertahankan eksistensinya. Makanya harta benda itu adalah fitnah, kata Allah. Ya seperti itu memang kenyataannya. Para pemilik harta itu kebanyakannya loba kasieun. Takut ini, takut itu. Setiap hari selalu yang dipikirkan adalah harta. Di mana? Perkembangannya. Yang di sana. Kurang apa? Berapa keuntungannya? Tingkatkan lagi. Ini dan itu terus. Ya. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya kecuali mati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta benda antara kalian dengan cara yang batil. Maksudnya mengambil harta dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan pula membawa urusan harta benda itu ke al-hukam, kepada penguasa, lita'kulu fariqan min amwalin nas, dengan tujuan agar kalian bisa mengambil harta milik manusia bil ithmi, dengan cara yang jahat, dengan penuh dosa. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahuinya. Di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala juga kembali mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sekali-kali kalian memakan harta antar kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali melalui perniagaan yang didasari oleh suka sama suka. Ada kerelaan. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kana bikum rahima, penyayang terhadap kalian. Jadi para pemilik harta itu ternyata hasil akhirnya adalah keburukan demi keburukan, kejelekan dan kejelekan. Oleh karenanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang-orang miskin itu akan lebih duluan masuk surganya dibandingkan dengan orang-orang kaya yang punya harta benda. Bahkan yang selalu diseru oleh surga itu fiyadhu'afa, untukku orang-orang yang lemah. Untukku orang-orang yang miskin. Bukan orang-orang yang kaya. Apakah salah kita menjadi orang kaya? Tidak, sekali lagi. Khawatir ada orang yang punya pemahaman, oh salah jadi orang kaya. Enggak salah. Kalau soal kaya miskin itu kan semuanya pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qassamna ma'isyatahum fil hayatid dunya, kami yang membagi-bagi penghidupan mereka semua makhluk ini dalam kehidupan dunia. Ada orang yang memang diberi kelapangan oleh Allah dalam hal harta, ada yang tidak. Nah, khusus yang diberi kelapangan ini jangan sampai menjadikan dia lalai. Jangan sampai itu menjadi fitnah. Jangan sampai menjadi para pemilik harta yang akhir dari ceritanya adalah kebinasaan. Karena sudah banyak contoh. Sudah banyak perjalanan orang-orang terdahulu yang ternyata binasa. Karena apanya binasa? Karena hartanya. Bukan karena apa-apanya. Berikutnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah aklu malil yatim. Para pemilik harta adalah orang yang tidak segan-segan memakan harta anak yatim. enggak peduli. Tidak pernah punya perhatian sama sekali. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nisa ayat yang kedua menyatakan wa atul yatama amwalahum, berikanlah kepada anak-anak yatim harta milik mereka. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib, jangan sekali-kali mengganti sesuatu yang baik dengan yang buruk. Jangan kalian ganti harta benda milik anak-anak yatim itu dengan yang buruk, dengan sesuatu yang jelek, dengan sesuatu yang tidak bernilai. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan jangan sekali-kali kalian memakan harta milik mereka. Innahu kana khuban kabira, karena sungguh yang demikian itu adalah dosa yang besar. Kalau dulu sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu itu selalu mengundang anak yatim ke rumahnya untuk makan bersama. Ini sahabat Ibnu Umar. Beliau juga sahabat yang kaya raya, sahabat yang punya segala-galanya. Tapi seperti itu. Perhatian yang kuat terhadap anak-anak yatim. Namun banyak dari para pemilik harta yang justru menyia-nyiakan keberadaan anak yatim yang ada di sekitarnya. Nggak pernah memberikan perhatian terhadap anak-anak yatim yang ada di sekitarnya. Bahkan benci kalau melihat anak yatim. Bahkan kalau ada anak yatim yang sukses dalam urusan dunianya, benci. Berusaha untuk bisa menjatuhkannya dengan cara apapun. Ini. Perjalanan para pemilik harta. Ambisinya sangat kuat. Gak mau kalau sampai ada yang melebihinya dalam urusan dunia. Repot kalau sudah seperti itu. Nah, kita jangan sampai punya ambisi yang seperti itu. Gak senang kalau ada saudara kita lebih maju usahanya daripada kita. Kalau sudah seperti itu kan hasad namanya. Nah, para pemilik harta itu di mana-mana sama seperti itu. Semakin melihat orang lain maju, semakin kenceng ambisinya. Karena enggak mau ada yang melebihi. Selalu seperti itu dan tipenya sama di mana-mana. Sedikit sekali perhatian terhadap lingkungannya. Terhadap apa saja yang ada di sekitarnya. Kemudian berikutnya yang keenam, akhir dari perjalanan para pemilik harta adalah mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah mau menghargai usaha orang lain. Tidak pernah mau menghargai usaha orang lain. Selalu memandang sebelah mata terhadap para pekerja. Melecehkan, merendahkan. Gak boleh kalau orang lain punya andil, sementara dia sendiri gak pernah punya andil. Tersinggung kalau ada orang yang lebih miskin, lebih parah keadaannya daripada dia, di bawahnya dia. Kemudian berbuat sesuatu yang Masya Allah. Padahal dia sendiri juga tidak demikian. diminta untuk menyumbang sesuatu, tidak mau, tapi giliran ada orang lain yang lebih rendah keadaannya daripada dia menyumbangkan sesuatu, marah. Kan banyak orang yang seperti itu. Hari dititah impak, mata daik. Aduh, maaf ya, can pegang uang. Bahasanya belum pegang uang. Memang ada duitnya di nolomari. Hari-hari tamat tericekel. Aduh, afwan anak gak pegang uang. Bener bahasa nama, gak pegang uang. Nanti giliran ada orang lain yang anak infak sekian, anak ini, marah dia, benci. Ini kan aneh. Aneh yang seperti ini. Tersinggung. Ngomong aneh juga bukan gak mau infak. Kebetulan sekarang lagi gak pegang uang loh. Ditagih banyak alasan. Waduh, afwan ini kayaknya kemarin ada yang kurang, ini ada yang harus diperbaiki, ini dan itu. Aduh, afwan ini kemarin. Ada tipe orang yang seperti ini, ada. Gak pernah mau menghargai usaha orang lain. Giliran dirinya diminta untuk ta'awun dalam sesuatu, ta'awun dalam tarbiyah, ta'awun dalam ta'lim, gak mau. Gak pernah menghiraukan. Bahkan saat diminta di tempat pun malah senyum saja jawabannya. Ya. Atau pura-pura tidak dengar. Ini repot. Gak boleh seperti itu. Kalau Allah memberikan harta kepada kita, kita harus selalu ingat, di situ ada hak orang lain. Ada hak Allah, ada hak Rasul. Jangan menyepelekan. Kalau hak itu tidak dipenuhi, maka jadi bumerang. Jadi mudarat. Kita akan jadi para pemilik harta yang binasa. Waliyahubillah. Makanya di dalam Islam ada pembahasan tentang al-bakhil, ya kan? Tentang bakhil, kikir. Bakhil, kikir adalah sifat yang tercela, yang tidak disukai dalam Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan seperti itu. Beliau itu dikenal sebagai jawad, karim, dermawan. Bahkan meningkat kedermawanannya dalam momen-momen tertentu. Ini beliau, Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang padahal kalau dilihat dari sisi kehidupannya tidak seperti kebanyakan para pemilik harta. Dan beliau masuk kategori yang tidak memiliki harta. Namun demikian dikenal jawah. Dikenal dermawan. Dan para sahabat banyak sekali dari kalangan mereka yang kaya raya. Tetapi dermawan. Enggak ada yang bakhil. Enggak ada yang kikir. Enggak ada yang merasa berat mengeluarkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan Islam. Bahkan orang-orang Ansor secara umum seperti itu. Yuhibbuna man hajaru ilaihim. Mereka sangat senang, sangat cinta. Kepada orang-orang yang datang hijrah ke tengah-tengah mereka dalam keadaan gak bawa apa-apa. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mementingkan para muhajirin yang tidak memiliki apa-apa itu daripada diri-dirinya sendiri. Walaupun diri-diri mereka sendiri dalam keadaan membutuhkannya. Lihat. Sahabat Abdurrahman bin Auf sebelum kaya raya ditawari oleh seorang Ansor. Kalau kamu mau, saya punya harta. Kalau kamu mau, kita bagi setengah. Ya, kita bagi-bagi, setengah sewan, kamu setengah, aku setengah. Bahkan kalau kamu perlu istri, saya punya sekian istri, silakan kamu ambil sebagian. Tuh. Sampai seperti itu. Ya. Zaman ayeuna boro-boro nawarkeun istri. Wah. Nu aya ge malah kurang terus. Tapi itu sebagai gambaran gitu loh. Gambaran betapa dermawannya mereka, luar biasa. Hal apapun mereka berikan untuk Islam, untuk Allah, untuk Rasul. Subhanallah. Enggak ada bandingannya mereka itu. Berapa sih harta yang kita miliki? Berapa banyak? Mengapa menjadi orang yang sulit untuk kita keluarkan haknya? Toh pada dasarnya apapun yang kita miliki itu milik siapa? Milik Allah. Kita ini hanya dititipin saja sama Allah. Milik Allah pada dasarnya. Lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Hanya milik Allah, apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan, semuanya milik Allah. Kalau kita siap menerima sesuatu, maka kita juga harus siap kehilangan sesuatu. Kita jangan siapnya menerima sesuatu, ari kelenyetan makmum. Jangan. Bukan mental seorang mukmin seperti itu. Lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Hanya milik Allah, apa yang Allah ambil, apa yang Allah berikan. Kalau Allah mau memberikan, kita mendapatkan. Tapi kalau Allah mau mengambil, kita juga enggak bisa menghalanginya. Semuanya milik Allah. Kita akan menjadi orang yang kaya raya kalau kita punya mental seperti itu. Siap menerima, mendapatkan sesuatu, dan siap kehilangan sesuatu. Toh segalanya yang ada di dunia ini bersifat sementara, tidak abadi. Sementara saja, enggak abadi. Dulu saja kaum muslimin pada zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendapatkan kemenangan, diingatkan bahwa suatu ketika mereka juga akan mendapatkan kekalahan dalam perang. Dalam peristiwa perang Badar, kaum muslimin dapat kemenangan, masya Allah. Mereka semangat untuk berperang setelah mendapatkan kemenangan itu. Tidak sedikit yang berangan-angan, bercita-cita untuk mati sebagai syuhada. Akhirnya kemudian terjadilah perang Uhud. Dan di situ kaum muslimin kalah. Dalam perang Badar menang, dalam perang Uhud kalah. Apa kata Allah? Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah kehidupan. Hanya hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Enggak akan selamanya menang. Pasti akan ada kekalahan. Kapan kalah itu terjadi? Ketika adanya pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jalla. Enggak akan selamanya kaya. Nanti suatu saat kita akan berhadapan dengan situasi yang sulit. Ya. Jadi, yang kaya harus tetap sadar. Ingat, tahu ada hak dalam harta yang dimiliki. Dan itu bentuk syukur. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya kan sederhana saja. Kalau sesuatu yang sedikit kita syukuri, justru akan bertambah. Artinya tidak perlu kita berambisi untuk memperbanyaknya lagi. Santai saja. Dunia itu cukup dilewati. Bukan dijadikan fokus utama. Yang terpenting adalah syukurnya. Penghasilan jualan setiap hari hanya 100.000 misalnya. Ya. Kalau disyukuri, tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Ini kalau disyukuri. Ya. Tidak menutup kemungkinan akan bertambah dan pasti akan bertambah. Karena itu janji Allah. Ya. Syukuri, terus tingkatkan ketakwaan, ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. akan bertambah. Kalau ketika dapat penghasilan 100 ribu, merasa kurang, wah kurang, harus tingkatkan lagi. Terus fokus terhadap dunia. Oke lah, namun gus penghasilan 500 ribu, karek saya taklim. Akhirnya karek 100 kene, mohal saya mau taklim. Baru 100 ribu sehari, wah kurang ini. Akhirnya terus fokus. Akhirnya sampai di angka 500. Benar, tak? Sehari penghasilan 500. Apa yang terjadi? Selesai? Berhenti? Mual berhenti. Terus akan berambisi untuk memperbanyaknya lagi. Wah, sekarang sudah 500 penghasilan sehari. Tapi kan kebutuhan genara ringkat, ayo nama. Gitu kan? Butuh untuk ditingkatkan lagi. Tingkatkan lagi. Terus. Taklim semakin jauh ditinggalkan. Ibadah semakin jauh terus. Nah itulah apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Kalau Ibnu Adam itu punya 2 lembah harta benda, apakah berhenti? Tidak. Dia akan terus berusaha mendapatkan 1 lembah harta benda lagi. Jadi 3. Setelah 3, jadi 4. Terus. Ini repot. Ya. Seperti itulah akhir dari perjalanan para pemilik harta. Terus. Waliyahubillah. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya adalah infaqul mal lisaddi an sabilillah. Para pemilik harta akan menjadi orang-orang yang justru semangat menginfakkan hartanya, tapi dalam rangka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini tanda tidak barokah dalam harta. Itu seperti ini. Ya. Harta benda yang dimiliki itu bukan menjadi pendorong kepada kebaikan, tapi justru menjadi pendorong kepada kejelekan dan keburukan. Waliyahubillah. Semangat, gemar, berinfak, tapi untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Waliyahubillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menceritakan dalam Al-Quran tentang hal ini di surat Al-Anfal. Di surat Al-Anfal ayat yang ke-36. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina kafaru, lihat. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta benda miliknya, liyasuddu an sabilillah. Untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Fasayunfiqunaha. Kata Allah, mereka benar-benar akan menginfakkan hartanya itu. Thumma takunu alaihim hasratan. Tapi kemudian hal itu akan menjadi kerugian bagi mereka, kata Allah. Thumma yuglabun. Thumma yuglabun. Kemudian mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu nanti akan digiring menuju jahannam. Lihat. Para pemilik harta. Orang-orang kafir. Yunfikuna amwalahum. Mereka membelanjakan harta bendanya, menginfakkan harta bendanya. Tapi untuk tujuan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Bukan untuk kemajuan Islam. Ini tanda tidak barokah. Kalau para pemilik harta yang hartanya tidak barokah, itu semangatnya itu bukan berinfak untuk kebaikan, tapi berinfak untuk kejelekan. Waliyahubillah. Hari diminta ta'awun untuk tarbiyah, untuk taklim, susah. Tapi giliran ada yang datang minta sumbangan buat Agustusan, minta sumbangan buat ini, buat itu. Golosor, golosor. gampang. Aneh kan? Terus beralibi, wah kalau untuk ini kan demi menjaga hubungan masyarakat. Nah terus kalau yang ini apa? Yang pertama. Kenapa lebih mementingkan menjaga hubungan masyarakat daripada menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla? Kalau untuk sesuatu yang sifatnya hiburan kita kasih karena tidak enak ya, dengan tetangga, maka untuk sesuatu yang nilainya ibadah, akhirat, ya, ini harus lebih-lebih. Ini ironis kalau sampai terjadi pemandangan yang seperti itu. Ya. Diminta bantuan ya untuk ini, untuk itu dalam urusan dakwah. Tidak mau, berat, selalu bahasanya, engke, nanti, engke bulan depan. Ya. Setelah bulan depan, nanti lagi bulan depan. Tar besok. Ya. Terus begitu bahasannya. Repot ini. Begitu diminta untuk sesuatu yang sifatnya hiburan, hura-hura, langsung. Enggak barokah. Sayangnya harta benda itu enggak bisa bicara. Ya. Kalau harta benda bisa bicara, enggak akan ada yang bisa bohong. Aduh, itu nyenak artos. Padahal, aduh, sekarang lagi bokeh. Padahal, punya. Banyak alasan. Jadi sangat berbahaya. Ya. Para pemilik harta yang unik, yang selalu seperti itu keadaannya. Subhanallah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah al mubahat bil mal, para pemilik harta ini akan mengantarkan mereka menjadi orang-orang yang selalu bangga dengan hartanya. Kemudian juga selalu menyebut-nyebut apa? Selalu menyebut-nyebut sumbangsihnya terhadap sesuatu. Padahal apapun yang dikeluarkan sebagai infak itu tidak perlu untuk diceritakan. Tapi beda dengan para pemilik harta. Para pemilik harta ketika bisa menyumbangkan sesuatu itu inginnya diketahui oleh orang lain. Rajin daek infak juga gitu modelnya. Hukum asalnya sulit untuk berinfak. Tapi sekalinya berinfak di jalan Allah, pengennya disebut-sebut. Ini dia. Kenapa? Karena cari kebanggaan. Demi kebanggaan. Demi sebuah prestise, kan gitu. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan surat Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtiru shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian gugurkan sedekah kalian bil manni wal adza. Dengan menyebut-nyebut sedekah itu wal adza dan menyakiti pihak yang diberi sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, persis seperti orang yang menginfakkan hartanya dengan tujuan riya. wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita buka lembaran Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, tentu akan kita temukan bagaimana perjalanan akhir dari para pemilik harta. Dan sebagiannya sudah kita sebutkan tadi. Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang qanaah dan selalu merasa cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan qad aflaha man aslama, lihat. Sungguh beruntung orang-orang yang aslama, telah berserah diri kepada Allah. Beruntung menjadi seorang muslim itu. Wa ruziqa kifafan, kemudian diberi rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ataah. Dan Allah menjadikannya sebagai orang yang memiliki sifat qanaah. Karena ukuran kekayaan itu bukanlah banyaknya harta benda yang dimiliki. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan laisal ghina an kathratil ard. Walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu gambaran tentang banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafs, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan nafs, kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa, lapang dada, gemar berbagi. Ini yang disebut dengan kaya. Tidak selalu melulu soal gambaran banyaknya harta benda. Justru orang-orang yang seperti itu keadaannya bisa jadi orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin. Kenapa? Karena paling khawatir kehilangan harta bendanya. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga membenci orang-orang yang apabila diberi, menampakkan keridhaan, kerelaan. Tapi kalau tidak diberi, marah. Para pemilik harta adalah orang-orang yang ambisi. Ketika mendapatkan harta, senang, rela. Tapi ketika tidak, wah, marah-marah. Di Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-58, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dulu golongan orang-orang yang begitu besar ambisinya terhadap harta. Mereka bukan tidak memiliki harta, mereka pemilik harta, tetapi ambisinya sangat besar. Kalau dapat bagian, senang. Ketika tidak dapat bagian, marah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَةِ. Di antara mereka, ada yang mencelamu, wahai Muhammad, karena gara-gara sedekah. Fa in u'tu minha radu. Kalau mereka diberi, mereka senang. Mereka menampakkan kerelaan. Wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Tapi kalau tidak diberi, lam yu'tu, tidak diberi, maka mereka dalam keadaan marah. Jadi memang betul, harta itu bisa merubah kepribadian. Sekaligus merubah pola pikir. Wajar saja banyak orang yang menyimpang karena harta. Banyak orang yang sesat jalannya karena harta. Sekali perhatian terhadap harta, maka akan berkali-kali seperti itu keadaan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dulu, ta'isa abdu dirham, ta'isa abdu dinar. Celakalah hamba dinar, celaka hamba dirham, wal qatifah, wal khamisah, celaka hamba pakaian. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau diberi menampakkan kerelaan, keridhaan, kalau tidak maka tidak menampakkan kerelaan dan keridhaan. Harta itu kalau tidak mengantarkan pemiliknya menjadi orang yang taat kepada Allah Azza wa Jal, maka akan menjadi sesuatu yang membinasakannya. Makanya di ayat tadi sudah kita baca, At-Taubah ayat yang ke-55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kamu tidak perlu heran, tidak perlu takjub, ya, tidak perlu kagum dengan harta benda milik mereka dan anak-anak milik mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum. Karena sesungguhnya Allah ingin menghukum mereka biha dengan harta-harta yang dimilikinya, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengabarkan bahwa keberkahan dalam harta itu kalau harta ini mampu mengantarkan pemiliknya menjadi orang yang bertakwa. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada sahabat Hakim bin Hizam, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadiratun halwah. Sesungguhnya harta benda ini hijau dan manis. Faman akhadha bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Lihat. Barang siapa yang mengambilnya bi sakhawati nafs, dengan tidak ada rasa tamak padanya, burika lahu fi, maka ia akan diberkahi di dalamnya. Enggak ambisi dalam mengambilnya, maka burika lahu fi, dia akan diberkati di dalamnya. Wa man akhadha bi israfi nafsin lam yubarik lahu fi. Tetapi siapa saja yang mengambilnya dengan penuh ketamakan, ambisi yang besar, maka tidak akan diberkahi di dalamnya. Kalladzi ya'kul wa la yashba, persis seperti orang yang makan dan tidak pernah merasa kenyang. Waliyadu billah. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat. Kita akhiri kajian kita sampai di sini, sudah masuk zuhur ya.